Toş toş toş. Tong diteraskeun ah. Geuning ieu teh ngadon kemang beureum buah buleud euy. Naon make kemang beureum buah buleud juga jauh-jauh. Tina jadi pongan kana kemang buleud. Hay kemang beureum tapi pasiaeun buah buleud kana peureup. Nawa ke jeung nyar pipasiaeun. Teu pantes ah sarua jeung nemongkeun kalemahan. Lain tukang beca perebut duit 100 perak aing mah. Oh, da, benar aing calo. Geus jadi jadianana. Si Sha Thomas Alva Edison. Piraanana pakuran hayam keur nyileungleum. Mikir manehna nepi ka bisa nyiptakeun listrik ayeuna sadunya menikmati tah ladang tapakur si eta. Bener. Heh? Ai daek mikir mah. Ti jelema saurang dah. Si Thomas. Heh? Thomas Alva Edison. Dari urang mah loba saur tanpa bukur teh atuh metak amal gawe teh mongkeun nu hade. Ciri. Heh. Ciri urang. Teh mongkeun ciri nu mandiri bangsa nu maju teh nu kumaha. Heh? Anu teu loba omong. Kitu ceuk aing oge. Ulah loba saur tanpa bukur da. Dewek mah paling sieun ku jelema nu ngetayap jempet. Sieun mun kitu mah aing. Tapi gede sungut. Era. Sabab naon lodong lamun ditakong ngelentrung kosong. Lamun ngebebep eusi dah. Heeh. Bener. Kitu ceuk aing oge. Ulah sok kitu dumeh dewek ngigal bieu der kendang di keplos-keplos. Tete nyinggung jadi ka aing. Make nyalahkeun ka tukang kendang segala. Ceuk aing dewek mah embung pasea tinu kitu kendang dijempe-jempe der jadi ribut ngan si laing ulah nungtun Raja Wisuna. Kuringna geura embung atuh ribut tinu barang teu sapira. Embung kendang ge embung. Naon atuh jeung molotot ka tukang kendang teu pugu-pugu. Lain molotot ka tukang kendang apa si laing jeung dewek teh saromongan. Nya nya. Saleutan. Saleutan. Nepi ka tesuk teu sauyunan. Nah, wae jeung nyebutkeun teu sauyunan. Koperasi geus ngabejaan yen urang teh kudu hirup peuyeuk-peuyeuk leungeun pantai antai tangan gotong royong hirup kumuh babarengan. Eta mah dina koperasi. Dina sagala widang. Hayu di urang di romongan da kudu kitu. Nyaah acuh. Da kudu kompak aing ngiga kenang dikeploskeun naon alesanana. Oh, arti. Hayu si Dawala adi aing digenah-genah ari aing dikeploskeun. Tong sok kitu sia tukang kenang jelema mah teu wani ti hareup ti tukang euy. Ulah pilih kasih. Teu wani ti tukang jalan lemes jelema mah. Oh bener. Coba teu kubadag lemes leuwih. Heeh tong sok kitu. Tadina urang teh pamoalan dumeh ka Akang meredeukeut. Itu Banyol tadina. Lamun dek Banyol intern jeung aing. Ini kan di depan publik loh, bego. Benar. Kuring salah nunakna Banyol di hareupeun umum. Lampura we Kang ah. Ulah dumeh hampura beunang dipenta dar kasalahan dijanjieun. Kana gedean deui hate kuring pira kitu eta si pegek nepi ka digedeukeun. Coba jeung mawa kana beungeut di goblok. Da kadang-kadang jelema mah nu pegek soleh hatena nu mancung kurang ajar. Kadang-kadang ulah nempo beungeut sia da pangeran oge meunteuna ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate. Tapi heueuh. Tuh da nyahoeun tuh barudak oge. Oh geus ngarumasakeun urang. Heueuh. Ngadeung geus mah geus wae tong digegedekeun. Acan geus wayah ke mah aing digugat ke. Maksud dari ngeus ngadalang persoalan nu bieu ngeus mangeus panu gede teh kudu jadi leutik nu leutik jadi musna. Oh jadi siling mah tadi hampura. Hampura. Aya ku bagja hirup aing penting ieu ngan ngahampura we ka batur. Tapi da keuneu aing jadi leuwih ah. Loba hampura. Loba hampuraeun geuning euy. Kitu. Kitu tah heueuh keun di hampura kedek lah. Heeh. Akang ulah sakali-kali deui heuh. Lamoal. Heeh. Lamoal. gitu. Kuring ngerek ngampura. Elah. Tong calutak da. Lamun eueuh aing mah sia teh moal nyara ratu mah. Mending ada langkungan. Nah, onda kahirupan si leing depan tina Sharon tina kenang. Pek, lamun aing teu payu. Tong boro panayagan ieu dalang de kumanya tuh nasya. Sok pikir. Hikmahna teh gede pisan ieu teh. Ngahajaman pangan urang dieu hese. Hese akang. Tapi ku jalan kieu urang bisa riung mumpulung heuh. Silaturahmi. Cana yeuna ieu unsil oge ti koperasi teh tingali bisa mukakeun lapangan kerja di peuting ieu tingali nu dagang sate nu martabak. Wah tek-tek pengek kakak. Can ngelestarikeun budaya. Budaya. Ieu mangrupakeun aset. Betul. Asep Sunandar. Asep atuh tamu lima aset. Ngalangawayangna ge dewek kamari keur di Inggris. Akang ngalanglang Inggris ka. Heeh. Oh. 40 dinten. Ah montong tadi ge ngomong wae teh coba lakuan teh dicarek geuning. Heeh. Oh. Heuh eleh. Anas aing ngabrak-abragan di tupek tekeok ni era. Anas meuli baju Inggris. Aduh, Anas meuli baju Inggrisnya geuning jubah teh. Milu aleut-aleutan pek teh eleh. Epeknya kumaha di lahan nih. Make bawa bendera gitu. Heuh nyata aing mabok urang ditu mana mabok ngaranana ge nya. Nya. Cicing latrotroar, latrotroar geuning. Gigireun botol. Bari udud teu ngaganggu kan nu gelo di ditu. Heeh. Ai urang ngaliwat teh. Halo boy. Ka urang teh kitu euy wungkul. Tartib aya aya oge nu megat ka aing mun reuwas eta mah. Boro aing geus pasang kuda-kuda. Da genah gelut jeung nu jangkung gede mah tuh. Aya ku silat mah genah wae da ku teori. Sagura sagurawi aku. Geus pasang kuda-kuda pek teh menta namprak menta udud. Gudeg teh beres ya bungkus. Dibuka ku manehna nyokot sabatang bikin deui ka dewek eta kitu urang batur mah nu mabok ai di urang acting tuturut muning muning teh apan dibawa ku garong ngeunge cilike perukan rek di paraban Allah ampun aing logai di urang mah logai loba gaya lah. Cing ah. Heuh entong kitu hirup mah. Ah, pernah teh. Geus kata dewek ngareng kenek teh heug gigelan. Sok atuh. Dukung, dukung. Dukung. Sok atuh aya mah. Da sagala rupa oge apaan ieu dengekeun. Sora Sharon, Sora Bonang, Sharon Bonang pan beda-beda ngaranna teh teh. Gamang, kenang, rebab. Tapi di mana geus ngalagu? Breng teh ku ngagigi. Museur saluyu. Museur dina hiji lagu kadengena ku ceuli jadi rasa ka ituna nu narimana. Kalakena. Heeh. Tresok. Pangkatan. Kawihan sepanjang urang muang ulah kendak nyai tiar emutu tutunya siar nu awong perlu disinglas malelang dianggap balang dianggap pekerja mun teu genah kitu rek bela ulah kalang ngabela ka lemah cai eueuh nu protes eueuh nu demo sabab lempeng da ngagigi teh coba lamun ayeuna Sharon dina laras pelog Sharon nu hiji laras salendro bonang nakona ka mana karep kabeh we geura sok dengekeun ku aing. Paling jeuk nu hajat teh meureun jeuk panitia atosan we ah. Tah teu beda dina ngajalankeun roda pemerintahan oge cara lagu nu bieu ieu teh awut-awutan mana tuturkeuneun aing. Pikir ku sia. Lamun geus teu puguh tuturkeuneun saha nu kudu dituturkeun kumaha nya di dinya kahancuran teh. Teu mikir Asia. Bener. Buah pamuntangan. Meureun teu ayeuna dirungkadkeun ieu terus-terusan kitu mah deuleu. Nu batak di bejaan terus ku Allah teh gempa teh itu teh ieu teh. Panggeuing. Semar ulah kaget Badranaya. Uyang tinggali itu saha euyang? Wuluh. Dunungan bapak ngagidik itu dunungan pada ka mana nya? Kami naon calek cok dewek nanyakeun Semar. Semar jeung Nabi Adam heula mana kitu? Cek akah heula mana? Ah nya tetep aja Nabi Adam. Dan manehna mah gamar. Telat kuring atuh teu ka bejaan. Wah rame bisa. Wah. Jadi yakin ieu mah Allah teh eueuh. Ah tong sok kitu teh teh nyilakakeun teh bapa mah sida wala ngambek bapa. Keun antep heula. Keukeuh aing mah eueuh Allah teh. Ah tong sok kitu. Heuh pangan mah sida wala. Tong di bejaan ku bapanya geuna antep cenah mikir. Maka jeung eueuh naon teh moal pati-pati aya dadamelana namun eueuh nu ngadamelna berarti aya aya lamun aya naon disebutna naon aya mah karaba karasa katempo naon makhluk teh moal euyeuh patar di meja aja pak geus cicing sia lain mun asa pangnyahona ieu jelema ateul tanduk teh nu kieu ieu kaituna teh sesebred we hayang pasea nya manehna geus nyaho ge rek dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong kaitu teh eh aduh ampun dunungan pak ulah kaget Badranaya. Semah paturan rawuh. Ya. Naon, Mbak? Teuing, ya. Aya naon eta nu? Aduh, geuning deukeut. Duh. Naon, Mbak? Teuing, ya. Aduh geuning dunungan ieu teh semah katurang. Semah katurang rawuh agan, semah katurang rawuh anom. Badranaya. Kulan pamunteuna tingali da wala baketut kitu haseum saur bapa tadi tos kabaca ku abdi manahna ieu nuju baluang bapa ngeunah-ngeunah sia hirup di dieu dikiriman ongkoh ti puseur dayeuh teu sangka miyuni ucing kalakuan teh. Alah. Ka bapa ka abdi teh. Saha gan? Kabeh. Ti bapa nepi ka anak teh. Mm. Da tiba heula oge bapa teh nyingkah urang teh acu. Nepi ka urang teu ngeunah disebut meuyuni gamang. Meuyuni ucing, pantuk nu gamang teh ucing teh. Kalakuan teu beda ti eueuh-eueuh teu sangka paingan nepi ka eueuh nanya-nanyakeun acan ka puseur dayeuh ku ayana kaayaan di puseur dayeuh keur kaayaan baluang sararea. Nah aya kajantenna naon? Entong api-api siap urang ajar. Dikamanakeun ayeuna layang jamu sakali musada anu dibawa ku mararane. Kaayaan layang jamu sakali musada lambang kagungan nagara. Malah anu sok dirayakeun unggal sataun sakali. Kari-kari ayeuna dipaok eta teh lambang kagungan nagara. Nah teu satuju ku ayeuna lambang kagungan nagara. Mun geuleuh-geuleuh kunaon, mun ngewa-ngewa kunaon. Si horeng aya di amarta teh sia tiba heula ngan ukur jadi tumila. Boa-boa bapa. Ieu teh heureuy dudungan teh kitu. Ah, tanyakeun atuh kanya, Pak. Layang jamu sakali musada ku kupingan teh teu aya. Tong nanyakeun. Uluh, uluh, aya enak. Daek teu daek ieu layang jamu sakali musada. Boa dijual sia ka nagara nu liat. Atawa maneh jadi pengkhianat. Teu satuju di nagara diayakeun lambang kagungan nagara. Uluh. Jisim abdi teh bujeg higa kanyari nguping oge nemeseun eta Ica. Ayana. Ujang. Luh. Nah, kita saurna teh kumaha sih? Nu neangan ka kidul lapur kawetan teu aya ka kaler weleh ka kulon lowong. Da paingan di teangan moal pangih da siap bangsatna kabeh. Aduh aya anak saur saha ieu teh ngeran? Panuhun bae ulah kalebetan pangaruh anu sanes agami. Mangga urang sami-sami pilarian sareng jisim abdi nu terumaos isim abdi kena suraling kitu. Ampun agan saur saha ieu teh jisim abdi anu maling. Montong lobat sarita ayeuna keneh ku aing di podaran sanajan nepi ka kumaha we. Tanya semua dia naon. Uluh, ujang. Weh, dah orang ingin huru itu gini. Weh, gan. Abdi pada ngup, iya weh pada naroskan iraha tu ayak na eta pusaka. Ayak ay sabulan ba. Dasa sasi teh dapun bapak mah teu ka mana-mana, teu ka mana-mana. Da puguh bangsat. Sieun teu ka ciri. Sieun ka ciri. Bisaan sia. Paingan tiba heula cenah si Semar mah jelemana teh nyemput bundi dinu saang. Da buktina geuning ayeuna kakara meunang beja yen si Semar anu maligna jeung saanak-anak. Paingan tararenang. Paingan danggang buncis da payu. Kumaha karep we teh nya? Iya. Jiji kana perusahaan dinu kitu. Ada ayeuna geuleuh mah kitu biasana ge sok diremet nanaon ge. Nya. Nya. Di kamanakeun sia cepot? Teu rumaos kulan. Panginten abdi dagena ngiring tanggung jawab upami lambang kagungan nagara teu aya masih mangawe urang pilarian sareng jisim abdi. Sanaos dugi ka lak-lakan naga paripaosna teu acan ka pendak mah urang pilarian. Pan maneh bangsatna. Lamun maneh milu neneangan dina harti sarua wejeung neneangan seuneu mamawa obor. Wah. Moal meunang moal. Nya. Tegerakin katigan pae ngaku nuhun teu ngaku dipaehan bae. Naon ba? Nyingkah jang. Jauhan nukeur nafsu macu. Jigjag. Hay bapa, keneh dewek lo bisa nyalametkeun sorangan. Amung hayang bapa heula ini. Ke kumaha lamun bapa dipaehan abdi pireh ku kudu cicing. Abdi geus hayang milu pae. Oh kitu. Iya heug. Jisim abdi teh teu rumaos. Bener teu rumasa Semar. Leres, pindastik ka sayang tumampara. Semar Badranaya disabet ti corona nanging ngadak-ngadak Arjuna oge. Panon simeuteun ku ayana Semar leungit tanpa lebih hilang tanpa karana tina paningali. Rupa urang aja kabeneran neneangan nu jadi adi beureuh nya teteh nya ah kadulur deng delet deng delet teng tumilar gitu mah deng delet deng delet teng tumilar gitu mah oh sayang boneka cantik dari Singapura boleh dilirik tapi ada lapur ngiri ngelangkung ah ke sakedap rusuh sakedap ke sakedap kurang ngobrol heula ah rusuh rusuh nah teu aya waktu seueur keneh ka priogian sakedap we urang ngobrol rusuh make beurang ke bisi teu boga ongkos ku kaula di ongkosan duh ka upami kitu mah aduh euy dewek teh jadi sulang seling hirup teh euy. Da jelas itu geti sidawala anu nyak celakannya dulu. Dimana piragragenana milarian naon dulur ulah saha dawala ngaranana teh ngaranana dawala dawala pangna di teangan bangsat dawala teh bangsat bangsat dipaehan da kudu boga barang cecermat duka di mana ieu mah ayana dede dituding maling kurang dulur abdi teh abdi teh jadi sulang seling eta da kaedanan ku dulur da ah atuh da geus teu kumaha jeung dulur ngaranana ge abdi teh sakapeu ngaco hirup teh ngan rada karem bawa yang disebut gelo teh atau gitu sakadeung eling deui sulang seling abdi teh deudeuh dupi salira teh saha teh ngaran kaula Bambang Suryaningrat wah hade ngaran Bambang Suryaningrat di mana teh kaula teh sabenerna teu puguh panumukan kieu apruk-aprukan nggih anak jalanan alah tapi kasep kieu gini ah putra menak ieu mah tapi kaula teh teu puguh bapana ieu teh teu puguh lemur ke dupi eta kagungan dangdanan kitu di mana warisan baheula uluh warisan di parurah adi nya warisan di palili nya ngan warisan di palili teh dipapekeun ka Mang Dasri kumang dasri dibikin kayu usuk gitu. Tuh ayak mobil dewe ngaliwat. Haduh, jadi pangna dipaehan teh dituding maling kulan kudunungan ngaran-ngaran nasib anu leutik kulan ah eleh teu meunang eleh lompat teu meunang lompat paribasana dendam abdi kadunungan mangkaning eta teh diasuh ti lelemut di akod-akod ti jamon bolon di oklet ti lelemet ari geus gede da teh mulang tarima pajar abdi puak paok nya anu jadi korban mah pun abdi da abdi mah kaburu lompat jauh deud kumaha lamun pindah ngadunungan abdi mah kajeun teuing pamulikeun motor rek ngojek we jeung tibatan kudu pindah dunungan jadi halorea mah dunungan ka Arjuna moal nya ngan hate mah ditu keneh maneh teh ah tos kitu eta mah kana harewos na mah nya kitu kulan ngaran maneh teh cepot bapana Semar adi nu dipaehan da wala ai ngeunah-ngeunah abdi teh boga adi paeh teh sabab warisan ka abdi kabeh tanah nuhun kulan aya sabaraha hektar tanah Semar teh 7 tumak setengah nya anu 3 tumak mah keur digadekeun eta teh eta tanah sakitu itu kulan sanggup lamun ngadunungan ka kaula mangga asa kudu puguh we sabulan-sabulanna hayang sabaraha sabulan nya sabulan mah hayang 30 poe we anger lain ieu mah gaji duitna ha adi mah hayang nemongkeun heula gawe we aden nya nemongkeun heula gawe sakira-kirana goreng atuh adi pangnyarekankeun abdi moal ieu mah makan dunungan ka sasage bakal getol ieu mah nya gitu lah mua belak betau mua nampi jaipongan ini mau dia aduh ampun hek atuh lamun kitu ngan abdi teh pang males kene kulah pang males kenaon kana kajarian dulur abdi kasaha ka Arjuna lain males tina ngewa ieu mah pangwarah kene supaya manehna teh eling ulah loba teuing ka pangaruhan kunu sejen kapan ku pangeran oge geus dibejaan dina ayat gini anu sok kaharewosan kana batin urang teh nyaeta ti golongan manusia jeung golongan jin nya minal jinati wanas gini surat naon teh dina surat Anis gitu Anas eta surat Anas nya kuning nggak ada di surat Anas di mana di Subang seueur gini Anas ganas eta mah tu aya nya ai ganas mah teu make surat punggung ngange kumaha handayat omat butuh ganas sisa truk gini eta suratna aya nya sakit tuh hayu tuturkeun kaula sae kaula terek nanyaan kaula terek kawin teh ka putri raja nagara anu disebut negara Purbakencana mangga kulan ngiringan we abdi mah asa kitu we pamaleskeun sareng deui abdi teh pangneangankeun anu ngaran dawala boh bangkena boh hirup kene keun dibantuan ku kaula engke asa kaula anteur de kawin heula ngiringan deui ah ngiringan iya ya dek nanyaan we oh eta teh geulis eta kan pibojoan kaula teh geulis putri raja sugana tuh abdi ka indungna apan indungna mah aya bari salakina mitoha kaula ieu urang paehan heula we Hayu tuturkeun ka urang. Siap, Kang. Lapar? Iya. Mari eta we ah saja jalan abdi rek ieu. Aya walungan urang geus heula jadi hayu hayu hayu. Pindah deui mun. Pindah deui. Pindah. Kaleket. Pindah. Duh. Naon sia teh mejus? Ah, sing jeger teuing lah. Agan meureun nyao sia geulo. Ari tah antara. Nayagan meureun. Henteu kabeh. Heeh, aing meureun. Teu kemot. Hayu pira ku teu karasa cek urang mas. Paingan rada peureus. Ieu nepi ka rangeteng kitu eta. Gan. Alas hiungna gan keur pipah. Lumayan. Sieun ku abdi. Yeun ku adek. Pipah teh paragi ngenyot naon? Ngenyot susu. Ngenyot udun. Pipa. Iya. Yeah. Susu batang kudu. Aya nu kieu aya mah nya. Ngopi pah mah teu enak. Sah sampean. Allah Gatot Kaca. Gatot Kaca. Iya. Ieu lanceuk na Abi Manyu ieu. Di mana si Abi Manyu euna? Yo. Maya, jeung Abi Manyu jadi goreng pacut. Apan bieu ti beubeut? Ada rane jelema teh juga cikur. Ya ada batik teh mah. Iya juga jahe. Da mah teh ka akang teh. Nyeri. Sileng mah dilahirkeunana lain tinu biasa. Lain. Dina naon aing? Dina bujur. Wah, nyeri, nyeri eta mah yeuh. Nyeri ti bilatungeun sia mah. Ah, ini geus aing geus jiji. Lanceukna Abi Manyu. Sok geura alanya ba. Tapi sing harapan heula Gatot Kaca. Benar? Ya, dinu lega. Nah, Kang bere. Ah, rame ieu mah. Rame ieu mah. Nyakeun kabeneran di dieu. Pamanisna teh di dieu. Ya, rame-rame. Ka dieu. Sok sabarkeun ai wani mah. Mah ngejat aing geus ya. Ai wani mah sabarkeun. Aing aneh rupanana euy. Asa teh parok teh batur sigana. Ini percis receh. Teh bengolan. Jiga duit kencing jadi. Sia jiga duit soeh. Cia, ai duit soeh. Rangsak sia mah. Ngaranna saha sia? Aing? Heeh, Dedi Mulyadi. Ade. Oh, aduh. Bapak Bupati. Dedi Yun Mulyadi mah kaset sia teh. Nah, kieu buntelu. Apan keur nyamur? Oh, kenyamar. Kata diikat ya. Nyumput buni dewek teh dina jublag. Naonana si Abi Manyu sia? Dewek guruna. Oh. Sia. Nya guru naon Abi Manyu ka sia baheula? Ngurak. Hayang disebut eyang eting. Hayang disebut eyang subur teteh. Nu balek saha sia ngaran? Eyang subur. Cah. Ai panek mah sarua. Aduh, anu pamajikanana dalapan. Ya. Batur mah payu. Eta teh kumaha ngaturna hesna? Muni dalapan kitu pan saminggu teh ngan 7 poe. Ai ieu dalapan kumaha? Apa nu sapeuting mah duaan. Diabusan pepetasan sia sumur teh poe. Moas yeuneun. Pepetasan mangkaning panjang keneh teteh sumuna teh. Wah. Ini teh ka inung si lain. Eta sumuna teh. Ku aing teh abuskeun kana bujur inung sia. Pan belung. Wah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun inung aing maot ku pepetasan. Mamah ngantunkeun mah. Kabayangkeun weh. Kabayangkeun weh. Medegna ge bujur si laing ku dewek dek diurekan. Geus rada jero dikenyang pan ngait. Hey. Hey. Keur bayangkeun teh. Keur bayangkeun. Jadi ngait di jero. Ngait. Sok sia. Ngalana kumaha teteh? Babari. Cing-cing kumaha ngalana? Naek kana tangka kalapa. Geus nepi ka luhur talina nu ngamay keneh talikeun kana barang bang. Tuluy ngagajil geus leuing. Hei, pan barang ngagajil pan kabedol tah. Buji sia teh bijil kaluar. Astagfirullahaladzim, taubat Gusti, maaf. Teu kudu capek Kang, coba. Alah, teu kudu capek geus mah kitu. Sieunan. Kan mang kareng mangkana ku abdi lawanan nu kieu mah. Percayakeun ka Akang nu kieu mah. Naon sabean? Dek jalan gelut? Teu bisa. Eh kitu. Sabab tercantum dina eta ayat musyawarah. Musyawarah. Gelut mah lain solusi. Lain jalan kaluar. Lain jalan kaluar eta mah bubudakeun. Komo saling gorengkeun antara golongan jeung golongan partai jeung partai sili dedetkeun. Eta mah bebenyit nu kitu mah. Eta teh ngalajur hawa nafsu, ai nafsu sok mata kaduhung badan anu bakal katempuhan. Ya oke. Didinya ge kerayatan. Musyawarah. Dek ngawakilkeun saha? Lantaran eueuh kadari wakilna ku kuring langsung. Sabab kadaulatan sapinuhna di tangan tangan rakyat. Heuh, kukuring dek diuji publik heula. Dah. Diuji heula ku rakyat mah. Yeuh, lamun maneh ngadaulat kudu ngarti. Ngarti kuring? Patos-patos. Tong boro dina sistem presiden karajaan oge tetep anu ngajadikeun mah rakyat. Nah, lamun eueuh rakyat dek mimpin cucunguk. Dah, dek mimpin naon atuh. Tapi heueuh eta teh. Mimpin wajib. Ulah nganggap bodoh ka rakyat ayeuna. Palinter rakyat ayeuna mah. He? Heuh, ku kuring dijadikeun, tapi kuring dek nanyakeun, sabab ieu teh pancadharma layang jamu sakali musyada teh. Dharma nu kahiji, percaya ka nu kawasa. Saha nu kawasa? Gusti nu kagungan urang sadaya. Saha jenenganna? Allah. Tah. Aya Allah teh jenengan, setiap jenengan aya dat sifat asma af'al. Aya Allah teh pan sifatna aya asmana. Aya datna jeung sifatna jeung af'alna. Datna naon? Laisa kamislihi syai'un. Aya eta. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantenna saperkara oge. Aya sifatna Rahman Rahim. Asmana Allah. Apana kun payakun. Eta magening. Eta siapa lah. Hei. Nah kak. Benar ya. Kuring dek nanyakeun didinya aya kamanusiaan anu adil jeung beradab. Naon aya manusia? Atawa mana manusia? Ieu. Tah eta mah dadana. Dada. Ieu irungna. Celikna, panonna, sukuna, leungeuna, aya manusia di mana? Irungna geuna. Dadali. Lain seuri. Gaib manusia teh anu didengkek ku sababaraha nafsu. Di antarana amarah, lawamah, syafiyah, mulhamah, mutmainah, radiyah, mardiyah jeung kamilah. Ngan sitna dina baliyah jeung nuraniyah anu salilana pada maledogan. Anu akhirna wujud anu katempuhan badan anu katalangsaran akibat tina supirna nyata manusia teh gaib manusia aya oge wujudna ieu mah da kabeh oge ieu teh geus kawengku ku ngaran-ngaran ieu panon ieu ceuli da aya manusiana manusiana nya eta anu aya dina jero hate kaula. Anu nyupiran sakabeh anu dibarengan ku rasana rasa manusia nu sajatina rasa rasling pangeran utusan anjeuna nur apa eta mah di Arab eta mah contona contoh jalma anu kaansikan eta anu geus mibana eta anu geus migawe eta padahal kabeh ge ayaan ngantara di kore hartina geus teu nyaho ka dirina di mana manusia geus teu nyaho ka dirina atuh moal nyaho ka Gustina hirupna bakal linglung sabab di mana manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna. Jadi ti langit kena hate lain ti Arab agama mulai di Arab gitu lain da eusina manusia teh kudu welasan jeung asihan eta teh eusina agama aing manuk piit nu diurang nyaheun teu ka anakna nyaheun sok maraban guguru heula ka Arab teu dah heuh euy eta kacikan nurani nu matak manusia sakabeh sanajan beda-beda bangsa beda-beda suku beda-beda warna tapi satujuan saarah manusia ai di beda-beda teh supaya saling kanyahokeun saling ajenan saling hormat di beda-beda hormat oh ye euy ieu budak teh geus jero urusan dari daa naon agama jeung dari mana wae dari gama dari mana wae dari mana wae dari mana sih sok dek nanyakeun naon deui uji publik ka kaula wah masa agi jadi lamun anjeun ayeuna geus jadi pamimpin naon urang dijalankeun kontribusi kaula ka rakyatna jeung ka nagarana toh pati jiwa raga keh nyawa kadikeun kasalametan nagara jeung bangsa nya dirina nya wujudna nya gawena nya elmuna dikerahkeun keur kasalametan jeung kabagjaan nagara jeung bangsa kaula demi nagara iya satria piningit jelas kudu dipersatukeun kabeh ieu sabab lamun hirup sewang-sewangan lamun hirup patongong-tongong pagirang-girang tampian heser ngawujud dina sagro pasualan aing geus no gencang alah kajawab kan ulah loba di amandemen bari jeung lob eueuh realisasina ka ituna daya buktos rakyat dipake angkeuhan nu bodoh dimangpaatkeun akhirna pamimpin anu modaya kitu jadi jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan cukup belengur balaganaya olong otot ngarana eta ya bentar tapi teningali tapi dina dangat ayeuna jelema teh loba nu kararitu janjina teh cing inget rakyat ayeuna teh butuh janji butuh sote bukti ai kitu hayang bukti kuring mah naon tah lamun anjeun hayang jadi pamimpin pangihkeun heula pamimpin nu ti heula eta syarat naon kudu aya serah terima ti pamimpin anu ti heula aya eta sereng sumereng jabatan kanu anyar ha oh kitu benar prosedur ulah janji geg kudu malapah gedang sabab itu oge loba panganutna kumaha lamun engke jadi papasiaan deui dogdag pikeun ngahinarkeun eta papasiaan anjeun kudu mangihkeun heula sok raja nu ti heula saha ngaranna Yudhistira di mana ayana heuh pangneangankeun oh kitu nya kaula bisa mangihkeun di mana ayana teu kudu ngalengka kumaha tempo dah nasti kersahyang tumampara goreng eta Prabu Yudhistira. Oh, iya meureun anu dimaksud ku maneh teh astagfirullah. Om Wi. Paingan paingan leluhungna Gusti. Paingan masagi jawabanana. Eta Gusti Darman, Gusti Prabu. Semaheun abdi damadamaeun abdi punjungan abdi nya geuning salira teh pamimpin anu sajati. Bang I love you. piupul. Aya mana naonan bohongnya kerakin apa? Apaan eta teh almarhum Mbah Surip? Oh eta teh Mbah Surip, Mbah? Nya. Nya eta mah Mbah Surip lamun Abah mah Abah sarapnya bahnya. Kawas lain ka kolot. Nah, kawas lain ka kolot teh sia teh. Mare ka mana, Mbah? Heh? Rek ka mana, Mbah? Aduh, rek ngungsi. Ngungsi ka mana, Mbah? Apaan leuweung geus dituaran ku jelema dipake imah dipake naon pasir geus pulistir sirah cai geus eueuh teu kaopetah Abah teh dibabat ku jelema urang pindah we ayeuna mah buta teh ka kota aya naon raribut wae teh bulan itu aya nu kakodok tiga nama aya nu kakodok itu rokan teh beak jeung taneuh-taneuhna gunung teh ayeuna mah di doser geuning di doseran ku jelema dipake lapangan golf geuning nya padahal ieu alam teh geus diseimbangkeun ku pangeran ekosistem teh tibaheula geus seimbang ayeuna diraruksak ku jelema atuh wabah rahmat kamale apana wabah jeung musibah wabah jeung musibah teh darah ratang debongan urang keneh geus teu nyaah deui ka alam geus teu ngalestarikeun deui ka alam geus teu cinta deui ka alam urang teh ayeuna teh lamun urang hayang geunah hirup di alam dunya wayahna urang kudu mikat cinta ka alam carana mikat cinta ka alam teh ku wayahna urang ceuk teu leutikan mi cenruntah dina tempatna eta we sok ulah di mana wae eta diajar disiplin kabersihan teh nya kesehatan nya Abah nya Abah naon tong dakwah wae bae ye ye lain dakwah Abah mah jang ngabejaan mamagahan ka anak mamagahan ka anak ulah ari si emak ka mana Boh heh ari si emak ka mana Boh apan inung maneh ge ba inung maneh teh baheula teh maot ngaletak setrum marukana pais belut pedah nepi ka maotna kitu Boh nya ari maot teh naon Boh ih abong bebenyi abong budak ari maot teh inung maneh teh dicana ku Allah kudu kagungan. Oh, jadi alo bogohon ka si Emma, Boh? Ye. Lain alo bogohon ka si Emma. Ari Allah teh nu kagungan bumi, langit, sawarga, naraka, katut pangeusina. Jadi inung maneh teh dicana ku nu kagunganna. Oh, kitu, Boh? Nya. Urang ka alo atuh yeuh. Murukan lurah. Rek naon ka Allah? Urang nepangan si Emma. Mitah modar ka aing. Burukan lurah. Teh. Burukan lurah teh kades. Naon? Hayang dibaju, Boh. Heuh, ketiriseun. Tong borosia aing henteu. Apa? Naon? Hayang disunatan, Boh. Aduh. Naon? Hayang disunatan. Kabita bari kutang. Yeah. Nyeri-nyeri naon Abah make jeung seserian ceuri kaji geus seserian sedih kolot mah teteh naon make ceuri da Abah teh teu boga duit atuh jang boga duit ti mana keur nyunatan mane jang dahar diseuseut jang dahar geseuseut nggak ada cek rasaan mah Bang disunatan teh ku peso lain ku duit. Da mun Abah kudu kudu nitah ka ahlina. Kalau sunat teh kudu dibayar. Atuh ku Abah we. Teu bisa. Sieun ka teuk-teuk jeung ka nyutna. Sieun ka sopak meureun mah. Nya di Abah teh teu bisa. Teu bisa, Jang. Atuh diajar Abah. Aduh, Era da Abah teh geus kolot. Abah sanajan geus kolot urang teh ulah era. Cek bahasa dengan tema Abah better late than never. Aduh. Naon hartina? Tidak boleh merokok sembarangan. Baik teramat. Aing ge nyaho belegung tidak merokok sembarangan mah. Heh, no smoking. No smoking eta mah. Aing ge nyaho. No smoking mah Abah lain tidak merokok sembarangan hartina pom bensin. Naha? Ujang moal ngaliwat ka pom bensin aya tulisan no smoking. Oh, aya di berarti eta teh pom bensin. Heuh, kumaha we? Ah, kan mana sok ningali di pom. Better late than never lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, Abah. Aduh, sanajan urang geus kolot ya ulah era-era Abah demi diajar mah Abah. Long life education apa? Siapa yang hirup mah orang terus belajar dengan kan ari aing ngomong teh. Siap ka kolot teh. Tapi benar budak gue eta. Halus na budak teh. Halusnya mah halus kan ceplak. Ada ceplak mah kumaha kolotna. Apa? Naon? Udah masuk sedih ya, Bang? Aduh. Sedih naon? Komo lamun ngadenge lagu apa? Nah, sok ngadenge lagu betul. Ya sok daya celiak. Dina naon maksud teh? Dina radio. Oh, dina radio. Nya. Namane boga radio. Radu. Radio naon? Radio urut. Urut naon? Urut kadurung. Nah urung gitu. Nya urung da kadurung. Eh, salah nanya. Maksud teh disada. Di sada apa di sada namangan segelombang we da gelombang nu lainna kaduru lagu naon dina lagu radio teh kamari kerame teh boh naon lagu pop suna anak-anakan pop suna anak-anak ketutung make anak-anakan nya lagu naon ujang mah paling resep teh lagu eta giring apa naon lagu anak jalantah anak jalanan anak jalantah. Nau no, maksudnya si anak jalantah deh. Nya eta anak jalantah ini kan anu dilakukan anak koneksian. Kustian meureunan. Oh, anak jalanan. Nah, eta anak jahanam Abah. Eh. Anak jalanan. Aya anak jalanan. Nu kumaha? Nu kieu gini Abah. Cicau. Cek beja mah kuring teh budak jalanan. Gawe ukur nangkot dina tonggong apa sabenerna ate ngarasa nalangsa poko hirup rakataya bapak te apa dirupa wow wow wow yang dari duk. Abah hilap, Abah hilap punten Abah. Punten tengange anjing abante. Sadar. Ngeunaheun jang lagu teh. Engke direkam ku Abah nya. Di mana, Bah? Di pabrik tahu. Di pabrik sisir. Ngeunaheun, ngeunaheun teh jang lagu teh nganyinggung ka Abah. Nyinggung naon ka Abah? Maka jeung bapa teh apa dirupa. Pan bapa sia teh aing. Nyarek apa rupa kumaha ka Abah? Naon? Timimiti baheula nepi ka ayeuna can pernah beungeut abi jeung beungeut Abah paamprok. Heeh, da bener. Naha? Sok Abah mali ka katuhu. Mali. Tah. Mali. Mali ti ka kenca. Tah. Aya. Abi ka dieu teu pernah jeung Abah tuh. Ka dieu teu pangin jeung Abah ka mana Abah? Siapa Allah? Ka mana tuh? Iya diharap. Abah tong ningakeun ujang Abah. Ka mana Abah? Murid. Iya diharap. Diharap. Ka mana si Abah? Awalnya aduh Gusti si Abah. Budak ka mana Allah si Abah? Eh Abah. Budak ka sim mah besar wae jeung anak sinen. Ka mana wae atuh ari siang. Pantang kitu neraka. Aing era teh boga budak pentung disiaplak sakuraja. Sok ka itu mah Bapak. calon di batur tinggali mesti senopati di bang wah beres. Eta jaga awewena didinya pang jaga ke aing hayang ngareureukeun lah ka cape. Iya geus. Masa. Dari ki kurujeng harti. Bareng hati make pikiran. Ari prati hati-hati. Meninggal guru buka dawewe dibawa ulin gua aing dina mangsa kaulah jadi narayana tilu jam waktu na teh aing ganti rupa paceat ngajerit di dengkek gua aing dihapuskan kana sarangka ku aing dina rontakan wae. Oh kitu kula. Bang jagakeun awewena euy. Kula mata kompol dulur-dulur. Enggeh. Apa dah urang kumaha? Urang kemah nyai. Tapi hajar Gusti. Ieu kumaha awewena geus dicaranggaan? Parantos ditalian Gusti na teng ka Cikur. Syukur. Ya aing panasaran ka mane? Panasaran naon, Gus? Tari eta teh buuk teh buuk naon sadikit kitu. Potongan. Oh, ngeunakeun ta ieu namina teh gaya mohek. Gaya mohek. Mohek sumuhun. Mohek naon? Mohek mongkleng. Mohek mongkleng. Eta mah poek belegu. Poek. Ngeunakeun abdi teh anak pang. Anak pang. Sumuhun. Pang naon? Pang goreng patutna. Paingan. Calukan dulur-dulur. Oke, Bos. Calukan Bapak Baraya tuh. Wow. Hey my brother everybody. Come here. Yo. Let's go. Let's go anak. Come on. Emon atu kemari ke sini eh kalah oloho ke dia aji ngertiin karena saing Inggris ya ngertiin dari nurak Inggris bukan tak cukup Cuma kapi hacur Gusti ditarima. Lan ditarima maksudnya ditarima. Oh. Naon cenah? Bodak ditarima belegung. Ditarima. Lan ditarima karidiu. Ari baturna nya teh jawab. Dosa pain aingnya gak jawab cek dunungan teh ditarima aji kalau kau ungut-ungutan naon cina aduh si juri naon si ditarima belum hah astagfirullahaladzim ditarima oh nuleres naon teteh inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bapak maneh maot anjing. Lain bapak aing maot ditarima belegu. Iraha maotna aduh jadi aduh. Coba ai jalma budak ka mana mah menakarepe. Eueuh nu modar anjing. Lain eueuh nu modar. Oh, tos saminggu aduh jadi. Geus ulah diceungceurikan nih. Angur doakeun. Anguran mah doakeun tuang rama cing ditampi iman Islamna. Nya. Kumaha we Haji? Tah kitu amin gitu. Aduh Haji. Cing ditengtremkeun, diayemkeun dina lindungan Allah. Dihampura dosa. Dihampura dosa-dosana. Aing ge nyaho. Gak ada wenu modal kunaon teu damang heula eueuh nu modar aji eueuh nu modar aji kulan eueuh nu modar aji aji geuweuh nu modar oh liper aduh paradik jaan parna ceulina si eta mah nah atuh lain ka pungku rawartos aya liper mah eueuh nu liper aji aya bandi bom sia ku aing bina-bina teuing sia teh makan ku Arab atuh naha sanes ka pungkur da liper mah gampang cek beja cenah liper teh ku hahanyiran hahanyiran we liper aing ge nyao ngan eueuh nu liper tis hahanyiran hahanyiran heueuh aing ge nyao eueuh nu liper beleguk tis hahanyiran sanes hahariringan kade hahanyiran aing ge nyao aji ku belut belut ku harmis tah anu langkung sae mah cenah ku tutut aing ge nyao ngan eueuh nu liper is tutut tutut aji nyao is tutut aing ge nyao eueuh nu liper eueuh ih tutut heueuh nyao aji ku tutut ih sanes tutut aji duh paingan mama bapa maneh maot dalepat ubarna kedahna liper teh ku tutut deur ku tai ucing aduh dar ku tai hansip bubu masya we ajing ah tong didegeteun atuh dah kade ulah lepat obat tutut nyaho ajing lan nyaho ku tutut ih sanes tutut cilai dihareup nya teboga rarasaan kan aing teu heula di tukang diukna tukang atuh tukang di tukang diukna teu hare-hare naon di tukang diukna ku tutut ajik tutut teh tutut deui di tukang diukna di tukang hei hei hei naon di tukang diukna ditu astagfirullahaladzim aji naon si maneh teh kaing teh noel noel ari ngomong henteu itu teu ngomong cenah aing sakitu babaledagan di tukang diukna belegok ah mung ah aing mah di tukang diukna pacak aing teh pati teh tadi ge kitu teh si teh papatong cere dina sirahai nyangsang we natara bina-bina teuing si teh kasopanan ka kolot teh tapi dia bina teuing sia iya manuju mun urang saing ka kolot mun urang mah deuleuh balagu tapi bina-bina teuing si teh teh ae ae lepek ka kitu-kitu na si teh geus geus mun urang mah waduh eh jeung ulak cangkeng kawas naon jeung ulak cangkeng ulak cangkeng kawas pramuka aduh si juring si naon si det mun geus beledak si teh leungeun leutik tapi nyeri jeung jeplak we ceuk bina-bina teuing si teh naon si teh naon si leuleu naon leuleu naon leuleu aduh naon aduh naon si teh? Alah. Naon? Aduh. Galah naon nyawa ku naon si kaing? Naon? Aduh. Nepi ka jangar aing didegung-degung ku sia. Urang ajar emangnya gua cowok apaan? Lu gua en. Kan gua jadi galau. Naon si sirah aing? Nya salah mane? Salah naon? Mun leumpang teh heuneuleu. Ieu mah tungkul yang ngadudun. Jadi sirah mane diadu jeung sirah aing. Oke. Jadi ente ngamak teh gara-gara hulu aing nih ada jeung hulu maneh. Heeh. Sebab teneuleuh. Jadi nu salah? Maneh. Di dieu masalahna teh. Dipikir-pikir mah lain aing anu salah. Saha? Sia. Walah. Naha aing? Dengekeun, belagung. Geus puguh pan aing mah teneuleuh. Tah sia nu neuleuh ka aing ngingkah ka itu. Kageser. Ya macle, dirinya jika nanya masalah jeung aing, emang na aing rek sian ku sia. Mina-mina teuing sia awas disantet sia ku aing. Beres, indungna tukang tolong. Eh, ning aya Gusti. Sugan teh kapiting. Dunung enggak disangka kapiting jauh-jauh. Dunung enggak disangka kapiting. Hei. Hei. Hei. Dulu gak disangka kepiting. Allahu Akbar. Hare-hare we tuh. Neon. Dulu gak disangka kepiting. Is tutut. Aji tutut-tutut. Tutut ya nama. Urukan anyakin penyakit. Nah itu nebudak di gobobong. Ayah naon Gusti. Deh lah. Ulan. Deh lah. Mening ayeuna. Aduhnya. Lain maksud teh geus nyase. Da capek. Sanggeuna ge teu riweuh. Lain dagoan. Ngantosan sapa nabi tos ka dieu. Engke cenah. Engke ka maneh haing mah. Canda hayang miluan eh. Hayang miluan. Hayang miluan eh. Marukana rek dibawaan padahal moal gusine. Iya. Yang pasti oge nya wayau situ mah pita galahan ku sih iya tuh situ kami ngeharian wain ya iya tuh situ mah goreng patut ya iya tuh kami ambil kasepnya tuh tuh suka suruh panil lepak jajik suka usap koron buka atuh topi na belengung buka jadi gitu budak badung sete lama akan dulu buka topi na buka halo halo penggemar urang aduh ka malaikat lahran teh. Lah sebelah jangkeng. Si jurik pogo da sira aing teh gunting pita mun ngejelegur. Heeh. Pogo da gunting pita sakit. Heeh. Lah sih teh. Maca mun pula da kau. Wah. Naon? Maca mun pula ko bulu tak bele itu kena sira awak. Urang mana? Ye, mana mau ngomong teh kitu euy. Urang mana maneh? Ah, ku tidak mengerti awak dari Medan. Oh, ti Medan. Betul. Aduh, betul. Geus lila aya di Sunda. Heh. Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Lila itu ikannya. Ada ikan mujair lila. Eta mah nila ajik eta sia teh. Oh, can ngartiun bahasa Sunda. Ada kak buat tinggal. Sudah lama ada di Sunda. Huh? Sudah lama ada di Sunda. Ya ginten-ginten tilu sasi ya biar di Sunda. Curik tes ya. Tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Jawab Sunda. Ayo ngaran mana? Nama apa? Ucok Kumarurung. Ucok Kumarurung. Ayo di dia jeng saha. Sama adik apa? Saha. Butet Humaregung. Pas. Eh, ieu Humarurung adina Humaregung. Oh, keluarga panas tiri sunya. Keluarga asma. Ari bapak mana? Bapak apa? Siga rantang. Siga rantang. Ari inung? Ya siga termos. Ari aki? Siga seeng. Oh, keluarga parabot dapur. Keluarga sisir kan. Jigana uyutna hawu jelema. Bisa bahasa Sunda? Sekedik sekedik. Oh, lumayan. Sekedik aja lah sekedik. Lumayan. Ya itu sekedik. Tapi meskipun si Abang ini dari Medan, meskipun si Abang dari Batak, tapi si Abang karena kesinan Sunda, si Abang itu rees jeung dede. Si Abang hees jeung dede. Bukan hees jeung dede. Rees jeung dede. Rees jeung dede. Re oh reus jeung dede. Nah itu reus jeung dede. Belegu lah kau. Ari urang Batak kitu we. Da mane bisa lagu Sunda? Ya bisa. Lagu naon? Si Abang itu paling resep itu lagu Bubuy Bulan. Bubuy Bulan. Bubuy Bulan, betul. Mumpung aina ya bulan tuh. Ya betul itu si Abang lagu Bubuy Bulan. Ya bisa, ya bisa. Si Abang dari Orok Berem si Abang bisa lagu Bubuy Bulan. Oh. Orok Berem naon? Ya oh dari Orok Berem. Orok Berem. Nah itu Orok Berem. Orok Berem geus bisa. Batur mo lamun orok gubrak galam dunya kan mewel. Si Abang melain lagu Bubuy Bulan si Abang. Matak Bubuy Bulan geus kagayem ku si Abang. Oh geus kagayem. Cisok atuh. Bubuy Bulan. Oke. Bubuy Bulan teh kumaha sih? Ongko becus anjing teh orok. Ah itu kan lagi orok. Sekarang udah jebrok. Lupa lagi lah. Si Haji. Lagu jebrok. Dengekeun. Dengekeun. Bubuy Bulan. Ah itu betul betul betul. Bubuy Bulan sangrai bentang. Ah betul betul. Eta panon poe. Panon poe di saate. Ah, itu lagu Bubuy Bulan. Itu nyirep kena hati. Siap. Oke, okay, Bubuy Bulan. Oke. Okay. Berang mitinya aku, Pak. Sekali dia yang merebeja, kalau masih kena tewa, itu apa, dicekek siapa ini? Ya boleh lah. Bobo, sudah. Bubuy Bulan. Enakin. Bubuy Bulan di sangra si bentang, naba. Panon sia, panon poe, digen panon sia. Tengah lagu Bubuy Bulan sih ah. Ngerakeun urang Karawang mah ahli seni wungkul. Ahli seni wungkul. Heeh. Kaya Pak Guru ieu. Kajian lagu nulian. Lagu nulian. Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut siapa orangnya? Wah, ahli. Bisa mana? Ya bisa. Lagu naon? Siapa itu paling resep itu kopi dangdut. Oh. Kopi dangdut. Betul? Cisok. Oke. Okay. Ada halus. Kopi dangdut. Oke. Okay. Nya ga? Yo. Iya gak sekurang kompak kira aku segitu nah iya gak tukang goong tidak ada ya wang satu kali lagi supaya kompak ah malu ini gubernur Sabar Lembur. Oke okay, oke okay. Nah iya gak ah malah tidak kompak ah. Satu kali lagi ya sudah dota nah iya gak nah itu kompak. Kompak naon nak kompak jempena. Oke okay, Nayaga, I want to sing a song kopi dangdut. Are you ready? Ready boys. Oke okay, please kopi dangdut. Please. 1, 2, 3, 4. Api asmara yang dahulu pernah membara. Semakin lama pakai ciuman yang pertama, ketika jantungku seakan ikut irama. bersama alunan topi dangdut. Irama topi dangdut yang ceria menyenang hatiku menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Kalau ku pandang kelipir tanggap di sana, sayup terdengar alunan dari cinta yang menggelema. Hey, terasa kembali gelora jiwa mudaku karena terlena oleh pesona alunan topi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan topi dangdut. Karena terlena. Tuluy keun belagu kitu. Gantung dengil. Oleh pesona. Oleh. Pes. Pes. Oh, enggak. Aduh. Enggak. Kurang apa kok enggak? One alunan kopi. Oke aja deh. Badangdut, aduh ala ieun. Si kopi dangdut. Cicikan lagu Sunda sia. Ayo jeung poho. Sugan teh eta teh lagu Sunda. Oh, da hampura atuh da urang ge jelema. Tungku tempat kaluputan, tangah tempat kalapatan, semenit ganti sajam robah janji isuk. Rajin tarak apake sore eta sifatna jelema nya kitu. Heuh bener. Heuh kitu. Nah ngomong naroba. Roba ku maha eta boa-boa ye. Cici ngomong deui. Heh? Ngomong deui. Tah, macam mana pula lah kau. Oh salah denge mun. Oh salah denge. Dek, dengekeun heula atuh batur ngomong. Dik dik dik. Nah. Naon? Ni eta bisa ngomong Sunda lancar. Nah naon kitu? Cenah sia teh urang Batak. Ai heuh yeuh. Da lain di Batak aing mah di mana ti Jomin jeda kurang Jomin Paji ari percaya deui Uti pande oe urang Batak di denge teuing moro dedengekeun ku aing pek teh urang Jomin aing teh nararipue abung ka jelema ganteng abung ka jelema kasep sada naon eta euing. Nah, onya. Mana tadi angap ya aing ngomong. Itu aing ngomong teh belegu. Oh, radio meureunna. Radio. Di sangka radio aing buka kacamata mah tuh. Uy. Nah, ka aing ini. Buka atuh. Bukakeun atuh. Astagfirullahaladzim. Naon? Tingali. Naon? Itu melon segede kitu. Joreng cenah nyebut melon ka aing. Kadie lon. Tos udi goblok. Geus. Tos bisi pasea. Ukur bagja kamayangan euy. Kadulur-dulur anu masih keneh satia ngadaguan ngaing mawa awewe. Baraya bangsa dendawa pamili bangsa raksaksi. Eta teh. Nuhun ka sakabeh anu masih keneh nungguan kaula. Si jurig dan naonannya batur-batur rampak sekar vokal grup der menerikin mane kaciri siapa yang kapuji kudunungan teh kaciri sama hayang kalem kudunungan teh hayang katangan matak naon lamun guyub jeung batur guyub bareng paduli teuing ah songot-songot aing songot di paraban ku aing songot di wawalan ku aing nah maka jeung pepilon kana urusan aing kumaing lain kumaing pansiati romongan urang saha mani tohara yang teuing aduh mani mung jadi sebut romongan tohayang aing mangahiji jeung kaum duafa aduh tohayang aing mangahiji jeung parkir miskin aing mah jelema bongkar aing mah menak saha bongkar aing ada bongkar dan haun mainnya nu bongkar wah bukan nah si teman mau kena buku dah wah bukan dengan kahyang aing mendingan wah bukan aja yang tibatan untuk mana yang diga pager aduh atau untuk aing diga pager sini eh si jurik menitengah rojo ge cicing cicing cicing cicing cicing lan cicing nah dah telah lompatan tak ada ge cicing pada aku nak malak maksud aing teh jempe jempe oh jempe mun teh tadi jempe gitu da abdi mah jelema na nurut tamu cek tunungan jempe jap abdi mah sewot teh tara ngomong deh ya abdi mah lama si itu ditita jempe tak ayo weng cuman ya sekarang diomongkan abdi mah moe gusti jelema na disiplin nasional omot ditita kudunungan jempe jap sewot teh kawas dikaput tak ngomong deh ya abdi mah lama si itu ditita jempe tak ayo weng sekarang diomongkan abdi mah siya nunganeng lebih kata daya kereh gitu saya sungguh teh bibir teh kawasi ay ay kawasi peut bibir teh menit teh kereh ini serba salah aing eh kok aing jadi carek jempe tapi dicarekan wae teh sia ganeng ganeng ganeng gusti tarik abdi malah launan eh nema nema nesya kadunungan teh namalang namalang curik teh sia aing dewek menyambung wae atuh kita eh syaraya agama tecing nyerap ieu mah dipiheulaan urang numelaan agama salah teh atuh urang cing salamet dibelaan ku agama agama teh nyalametkeun teh ti dunya nepi ka da urang mah objekna nya lamun urang dibelaan ku agama tah hirup teh bakal guna keur kapentingan negara bangsa hirupna beragama dabongan hirupna beragama tuh anti riweuh cinta da damai kitu urang mah ieu mah hirup beragama gara-gara papaseaan digugulukeun ongko cinta damai sabab naon aya nafsu mah dangaranna ge nafsu gunung oge hayang ngaleg-leg sidik eta barang teh wujud teh sensitif teuas kene hulu doma grepek silaing teungar tu tihang listrik beung munur heula sateker kebok jebet da moal teu jengker bener tapakuraneun teh doma teh si horeng dina eta doma oge aya tanda-tanda kaagungan Allah tuh genep rebu, genep ratus, genep puluh, genep ayat hampir 835 ayat anu tungtungna mun maneh mikir mah atawa untuk orang-orang yang berpikir tuh nah ayo urang ayo aturan kadewek ayo nu tatanya cing cina mang cepot abdi teh hirup teh poekeun poekeun teuing bari tengah poek teh ngomong gitu teh si horeng meureunan apan penerang teh dina wujud teh agama panur teh teh Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya cahaya kahirupan cahaya rupa-rupa cahaya kahuripan kahirupan atuh naha jelema beutna abdi teh poekeun-poekeun teuing jadi teh nya pantas aing ku kitu teh mah da teu mikir teh akibat poek pikir naon beda na jeung nu lolong nu bentak nu lolong onaman sok daekan usaha. Nah, ai nu beunta ni poek. Nu lolong onaman daek-daek ka sapi. Sirahna teh kana tangka kalapa. Aduh, cenah euy. Ceuk ceuk nu lolong nu tukang teh. Naon cenah euy ngabletuk. Sirah aing ti dagor cenah euy. Cing neuleu atuh sia cenah atuh. Goblok, kapan aing teh lolong jadi sarua jeung sia. Sadar teh. Tuh. Kana naon cenah euy ti dagor teh? Teuing cenah. Dicabakan teh, oh tangka kalapa. Nyaho ti mana cenah sia tangka kalapa? Pan aing mah kungsi beunta baheula. Masihna cara sia cenah ti mimiti lahir. Aing mah baheula ceuk cacingeun. Aing sia mah bang bungeun. Lain cenah euy deuleu cenah ka luhur aya kalapaan eueuh. Wah, pupus euy. Lebar cenah euy ah. Suruput tigri kenyot. Wah, anjing geus kolot di makanan panasin. Pugu si Kiih urnya. Aduh, ampun. Dewa kalapa kumpulan. Tah, nu matak lamun lolong ku agama, mun eueuh agamaan dina diri hirup teh bakal nete semplek nincak semplak. Kitu salah ieu lah. Tuh, nu matak ka kiai kajengan teh ulah ngajarawuhan teuing deukeutan. Eta teh nu mawa obor. Nya milu kacaangan ku urang ka kiai ka ajengan ayeuna mah da geus loba jadi pangna aya wayang golek teh baheula kulantaran eueuh kiai eueuh ajengan kumaha ieu carana nyebarkeun agama Islam kitu sejarahna teh. Aya weh dagang kitab Ramayana Mahabharata tah ieu urang pake alat cenah ieu dina jaman animisme dinamisme teh baheula anu nyembahna kana patung aya kayu gede disembah aya batu kajentu disembah jadi nyembahna teh hong awi laheng awi gene pitalieun. Oh, udah tanya hoja jampeanan anu kitu meuning. Sabet hong we ning. Nya baheula para wali teh cenah hayang mati maneh jajampeanana. Hoyong sok genti ku ieu eta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sok apalkeun. Nepi ka syahadat. Tuh, teu karasaeun padahal nyebarkeun agama Islam. Nya cenah ta'ud, cenah bismillah, cenah syahadat. Nepi ka ayeuna aya keneh teh jelema teh. Oh aya, aya keneh ka. Peleduk pan meuleum menyan. Nyangakeun ieu ka emah anu ka karuhun anu. Tah digenti we ku kiai teh. Tah genti cenah jajampeanana ku ieu nu matak geuning ayeuna aya urang Islam nu rek melak pare can mangih menyan mah can ta'ud. Kumalamun geus pangih jeung menyan beuleumkeun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh. Apa eta teh menyan teh batu loncatan supaya jelema bisa ta'ud. Bisa bismillah. Nya. Ayeuna mah geus nyarahoeun. Dek melak pare eueuh menyan. Ah, cebe kari ta'udna we jeung bismillah. Cenah aya menyan ulah dilegleg beuleumkeun. Nya dalain gorengan eh menyan dalain gorengan beuleumeun sengiteun aya nya bener cenah da eta menyan teh geuning bau jurig ceuk nu ngewa aya aya nu ngomong kitu aya da selera jelema mah beda-beda syakur anu ka ameu resep ka ameuna eta selera nya boh kana rasa boh kana irung boh kana panempo. Cenah teresep lalajo wayang, heuh selera teu naon. Gampang da moal maksa. Balik ge. Nya, atunuh-tunuh barina oge atuh. Teresep mah selera tama atuh. Kitu. Cik aing oge. Umatak cing waspada permana tinggal sidik tablik amanah patonah tepake warisan tete euy ti luluhur urang ti rasul. Numatak tong sok ngahina batur hirup mah aing nepi ka era kieu ye duh kenang dikeploskeun era kudu mangmayarkeun ku gudang garam ku budak barudak ojek asa dikumaha keuneh aing asa dipopokan welu ulah dendam ulah dicokelan teh aing dendam moal dek mah atuh diomongkeun deui panunggeus mangges. Ah acan. Heuna kudu genah atuh gamelan kenang sagala rupa teh teh kudu surup teh apan kudu ngagigi sanajan beda-beda ayeuna bonang. Saron panerus pembeda. Can puguh pan tukang peking bisa ngabonang. Daripada ngabogaan ieu atuh pakna. Peking bonang gener gamang kenang. Ketuk rebab pan beda-beda tetapi di mana geus brung sararea ngalagu disebutna ngalegena we kaituna kadengena gresok suruh ngagigi coba lamun ayeuna saron larasna teh Mataram saron nu hiji Salendro kenang ka mana karep patokan bonang pon kitu deui geura sok detegena Timiti sinen nepi ka kabeh teh garelo pan. Nya. Bener kan? Tuh, ceuk aing oge. Da diprotes teh ku sararea. Tah, dina ngajalankeun roda pamarentahan teh teu beda ti kitu, awut-awutan hirup teh. Teu surup, pantes loba di demo ge atuh. Da kudu syurup atuh. Ai nu dihareup teh saperti dalang gumantung kana sora nu ditukang. Teu bisa ka mana karep. Nya. Neng no. Iya. Tuh tetepna teh dina barang teh. Kikinciran dina leuwi kokojayan di muara geraja wawan dadi muara apa dadi muara cek aing oge alah alah galeng geuleuh ka aing geus geuleuh ka hiji teh geus Tong geureuh rayan teh ya. Bisi punung, kita masuk punungan kan ya. Alah, Rishi Nawali, bukan hanya Sina. Anggota DPR, sebulan sekali, dewek mau. Sebulan hanya 10 kali, bayangkan. Bayangkan. 10 kali gajian, ayo. 10 kali gajian. Ya, tapi kita bisa nyenima, mulai sawah. Sawah. Bunga mobil. Mobil. Pemajikan geli. Geli, ah, boleh. Boleh. Roma-roma. Cuk. Nafsu nak itu tak ego nak. Padahal saya tak usah mau usah tegur. Tak usah mau. Saya nak jalan imam gedung mobil lupa dulu. Pemajikan geli kusya ke saya tepai. Secara langsung ku anak jengku pemajikan teh diusir. Silakan bapak untuk pergi selamanya. Aduh. Kamu kira sing panjang itu? Lantarkan ke kuburan, ngelukur sangat ke kuburan, mewe jeng mewe, seminggu paling-paling oke. Terus tiga bulan ke itu mah, diwedak deli, beger deli. Pemajikan sia, teta. Kita kau gomrok, menang sia, menang ke HS, dan kita mau dipakai HS kumadu. Sama-sama, senanda, gomrok. Lain kali, deli, hati, nyawin. Sari-wai. Jadi hati menipai handa lagi aja dah. Lain salingan penyeri. Balik ke naik nama abis penyeri. Saikan pemakan. Lamun pemajikan upaya berarti aing nupawi nyeri. Tuh jadi hiji-hiji. Jadi dong kan. Kenapa pula nyeri hati gitu? Pula. Lain. Tukang ngomong main di incer. Ayo di incer. Di incer yang putus. Ampun. Eta mah hukum alam. Ya gitu. Udah nyari hati. Berputar dunia begitunya. Itu, kamu siapa pada anak terbor ke batu dan pemajikan aing bobo. Aku isi bocor mal. Pernah gitu ke normal lagi. Wajar. Kamu aing pemajikan aing gerutan bawang si cinge hari pun anak. Pemajikan aing dari itu sok kedangkap lah. Mana nak beli? Ada pemandikan naik pada isu-isu tentang balanya. Balanya sayur. Ya, kemana nak tetes sadar makerok lu sare? Balanya nanti cingogo, dah tukang sayur nanti balik cingogo. Tukang sayur merok. Kita tempo cerita jerawat. Lain ada tukang sayur, saya jauh di Boreher, kanyut saya di video dulu. Saya cek pemajikan BWC. Kang, jalan nona, neta saya hubungan mana? Jalan naik maturan itu, nene. Satu buku gue, air kalun dua nana. Harus kandong, nene. Hai, kok aja wajib. Ah, BWC, kok gitu, saya cakap inget. Ampun, Gusti, Agung. Dan baik, hiburan kan? Hiburan. Banyak ketawa, awet muda. Banyak ketawa, awet muda. Awet muda. Ayah, panti pihak kiai, montong menangkan seniman, ya. Tak. Sok lomba seri. Sama berapa di dunia lomba seri, ke di akhirat lembahun. Udah disalahkan. Ya, kumaha bener. Borok lo bantu seri, lo bantu doke, akhir nama bantu kabe. Peca di mana ya mayit seserian. Tapi karena itu bantu, ini aja yang siapa seri aja dari dunia. Mau pengiru. Pukuli kan, kayak bakal bantu. Yang siapa umur-umur di bantu nanti. Ayah di sini. Mana yang kan? Jadi jangan mau wakor mata, jadi. Saya mau kawer. pagawean dewe di si Ariel teh. Geus segala diletak. Kita baru saat iluhur tak lain ngurus mah sugane lain ngurus sanak kalah boleh dang minum heula udud heula eta jam 12 kuting ger deui we jam sono ora sono baru saat iluhur geusing cilebur yeuh geura ngurus mah geus goblok jeung kabita jeung naon anterap-terap muni canterap geurap teh tapi ke jam tiru terdui wah, kabayang sama kita di luhur kita kalah ngomong kia kita salah kita ke bawah jikanan dari Musa Pantarana gelis dipanggil 2 tahun tapi ke ulenan kia kita bangsa di luhur di arah di amak jadi keburu berang kok saya sama kenteng ditabrak boleh ngomong gil sakalian kelapaan aja gojul gojul gojul gojul boleh ngomong teh tiga jauhan boleh dinagangan rumah kete cengirikan aja amat boleh bangga amat ini kita pasir, di pasir kita terowongan. Pakai siapa loncong, goblok? Ayo kita lupa dongeng ya. Ayo nungiru. Nungiru dina mobil angkot. Ngirung teh jo. Heun, mimitina manehna we muatan teh hiji. Hiji. Jujur jo pas urang deui. Teh nya urang saurang teh ngirung teh sarua. Heeh, ti dieu kareu polot teh ngirung. Heeh. Aye nu saurang ngirung teh make roji. Aye saurang teu. Tah nu teu make roji teh tukang salat. Tukang salat. Nanyakeun mun nanyakeun waktu. Heh. Nubinya jam jam berapa? Saya tidak pakai roji, tidak punggung ngirung. Saya ini malah jam pajak gengar lewek. Jempe, bagi pakai roji. Kita nu ngirung aja, saya anggar ya nanya nih. Nubinya jam jam berapa? Jadi, kita ngirung aja deh. Saya pukul lutus, kita ngirung aja deh. Eh, jalan mana ini, saya pakai roji, kita ngomong. Jadi besok mung ditanya-tanya aja. Ngomong namun buka kapal udah gak. Baca buka energi kayak gitu gitu gue ngomong ngomong. Apa boleh buka energi teh? Jam biru anjing dan biru. Mana ayam teh ngomong teh jangan wajib sih ya. Ngirung teh canel jadi bulu aku buka L oji hari ini di lembur teh RW RW maksudnya maksudnya RW apa sih dengan kebosan? Kebosan, kebosan teh nara. Aiy kebosan teh itu tuae. Oh, kedus. Itu teh iman teh nenggal di pasir lah itu. Kww, aiy lo kuma kareka teman. Itu eh bujur teh nyanyi. Pak beneran nih aja lelaki anu boson nih apa nih lelaki mah dut dut dut dut dut Nada gede soalnya. Beda-beda gitu tuh ya. Enak. Ayo lu. Nah lu bongol gitu. Itu lu sorahan. Ayo lu. Kalau gitu mah tepat di bau sebab lapar. Anu ngajius lu bau. Pun hidup dalang teraka denge. Nah, suruh dimarin tuh jangan kecerek. Ya Allah udah ya berarti. Kadang-kadang gula kecerek kita. Cerek, dud. Kusine gak geber. Kawaki gak geber. Bon. Kawaki gak geber. Kawaki gak geber. Kipik itu tenten orang dari jalan tukang kalangan kukunung. Ya kepaksa kasih kipik itu tenten jalan harap. Orang air lupa-lupa lemer. Hai bahula, beda jengah-jengah ngawinkan budak teh. Oh beda. Bahula mana pun si kawinkan teh, peting nanti diintip ku bapak nanti. Bisi budak sehade. Bisi budak sehade. Jadi lamun budak kade teh isu gak tarik hajat teh, disebut nanti nyumas. Hajat mas. Ditumas. Oh. Dari sana mesti kawin gue dari rumah rosong deh. Oh, naik kamar kehalangan kubili. Kubili. Jadi imam budak jerman sangsara tu pantau nanti ulama teh. Ya, budak naikkan deh. Jadi intip dia, ku bapak nanti. Mari niga, bapak nanti aku buka kenangan ku hidup budak. Itu eh di kamar teh. Dud. Dud. Buat-buat dengan anak yang dipaihan. Nik ngelumusnya itu kan. Kalau nang diintip gitu. Buka ke nere-nere-nere saya. Koreng ke dipake. Jadi yang perlu ketika halangan. Kaca cokan. Ambil tentu ini. Hatur nuhun anu saagengna. Mugia kunongpon oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai. Sinareng tiasa ngubaran kasono urang ka almarhum. Mugia janten pamulus jalan abah ka sawargana Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana, budaya Sunda jaya salamina, simkuring gailan mahdi.